Mitra Bisnis, Kompas menulis, peristiwa dan tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masuk kategori buruk selama 2012. Sebagian pelanggaran melibatkan aparat negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berwacana tanpa menyelesaikan persoalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya memang tahun 2012 ini banyak dipenuhi konflik-konflik yang kadang-kadang mengherankan di luar batas intoleransi sebagaimana telah kita capai waktu-waktu sebelumnya. Ini memang harus ditelaah oleh pemerintah mengapa harus terjadi demikian. Karena jelas kalau dari agama sendiri, jadi misalnya Islam, Kristen ya, itu sudah punya patokan etika masing-masing berinteraksi dengan agama lain ya. Tetapi yang terjadi misalnya dengan Syiah, ya itu kan Islam itu kan Syiah yang juga sah, tidak bisa dianggap sebagai aliran sesat. Ya itu sebenarnya pengaruh lingkungan saja. Kalau di Jawa Timur itu Syiah dianggap sesat ya. Tapi itu secara internasional tidak ada problem itu. Dan sama-sama naik haji ke Mekah kan. Nah, di Mekah kita bertemu dengan orang-orang Syiah dari Iran. Tidak ada masalah, sama-sama kita sholat ya. Tidak ada perbedaan apa-apa. Itu kan banyak sisi-sisi paham yang menyangkut kepemimpinan imam gitu ya. Jadi bukan hal yang prinsipil betul ya. Nah, menyangkut masalah Ahmadiyah, ya itu memang ada persoalan doktrin iman di dalamnya yang tidak mungkin bisa dikompromikan. Tapi masalahnya bagaimana dari segi kemanusiaan dan kebebasan untuk menganut ya keyakinan masing-masing itu tentu tidak boleh terjadi pengusiran apa dan sebagainya, karena itu tidak berperi kemanusiaan, bertentangan dengan falsafah dasar negara kita. Jadi ini sebenarnya menyangkut kebijakan. Tapi sering juga masyarakat ini karena bermacam-macam persoalan lingkungan yang mempengaruhi kesulitan kehidupan mereka di bidang ekonomi dan kekecewaan melihat praktik-praktik penegakan hukum, imbasnya itu kadang-kadang cari sasaran kemarahan, sasaran kekecewaan. Nah, ini sebenarnya hemat saya ya, itu yang terjadi. Ya, kalau persoalan gereja di Bogor itu yang berlarut-larut demikian lama, itu sebenarnya menyangkut otoritas dari kepala daerah setempat yang berpegang pada putusan bersama dari tiga menteri itu, tetapi juga kalau sekedar keputusan bersama tiga menteri itu mestinya tidak berlalu-lalu sampai sebegitu jauh. Jadi ini sudah kemasukan angin itu ya. Dan sepertinya Bupati mendapatkan tekanan lingkungan yang sulit dia atasi. Nah, ini sebenarnya harus ada kebijakan jalan keluar ya. Jalan keluar yang perlu ada yang mensupervisi. Mensupervisi itu bisa misalnya antara Majelis Ulama dengan gereja, dan supervisi dari Menteri Dalam Negeri, ya bahkan Presiden. Ini kan diperlukan kebesaran jiwa. Kelihatannya pihak-pihak terkait yang mestinya turun tangan itu ya sepertinya malah takut terlibat gitu. Saya pernah di dalam satu rapat kerja dengan Menteri Agama di Senayan, di DPD RI, ini saya usulkan ini supaya dibentuk misalnya pansus untuk ini. Ya formal setuju, tetapi tidak ada yang berani untuk mengambil inisiatif karena dia pikir penuh resiko kan. Nah itu contoh. Saya pikir kalau hal-hal yang dibawa itu, yang demikian itu, tidak ada salahnya Presiden itu turun tangan. Hal yang begitu. Ya, orang kasus Aceh di Garut saja Presiden ikut komentar. Demikian mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Saya Wendy Lim.